Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan hak yang ke-9. Setelah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu hak yang ke-8 tentang hakul jiron, hak tetangga. Hak yang ke-9 di sini adalah hak kaum muslimin secara umum. Al-haqqut tasi' huququl muslimina umuman. Hak yang ke-9. Hak-hak kaum muslimin secara umum. Pada beberapa hak yang sudah kita baca, itu juga hak kaum muslimin. Tetapi tidak secara umum, secara khusus. Hak orang Islam khusus bagi tetangga. Walaupun tetangga itu juga ada yang non-muslim, ada yang kafir. Kemudian hak suami istri. Hak suami orang Islam sebagai suami. Istri hak orang Islam tapi sebagai istri. Khusus sebagai istri. Kemudian hak penguasa orang Islam yang sebagai penguasa, hak rakyat, hak rakyat orang Islam sebagai rakyat. Nah, beberapa hak tersebut ya, itu hak-hak orang Islam tetapi secara khusus sebagai suami, sebagai istri, sebagai tetangga, sebagai penguasa, sebagai rakyat, kemudian sebagai karib kerabat. Nah, pada hak yang ke-9 ini adalah hak kaum muslimin namun secara umum. Wa hadhil huquq katsiratun jiddan. Dan hak-hak ini adalah sangat banyak. Hak-hak orang Islam, hak-hak kaum muslimin secara umum ini sangat banyak. Faminha ma tsabata fis sahih. Maka di antara hak-hak itu adalah yang telah sabit di dalam kitab sahih. Di antaranya adalah yang telah sabit, yaitu yang telah sahih pada kitab sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Apabila kamu bertemu dengan orang Islam yang lain, fasallim 'alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa ajibhu. Dan apabila dia, yaitu orang muslim, mengundang kamu, maka penuhilah undangan itu. Wa idza stansahaka fansahu. Dan apabila meminta nasihat, apabila dia orang Islam meminta nasihat kepadamu, fansahu, maka berilah dia nasihat. Wa idza atasha fahamidallaha fashammithu. Dan apabila orang Islam bersin, kemudian dia memuji Allah, fashammithu, maka doakanlah dia. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila orang Islam itu sakit, maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila orang Islam meninggal dunia, maka iringilah dia. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menjelaskan tentang sebagian hak orang Islam secara umum terhadap orang Islam yang lainnya. Yang disebutkan di dalam hadis ini ada 6. Dan 6 di sini bukan sebagai pembatas bahwa hak orang Islam terhadap orang Islam itu hanya 6 saja, tidak. Penyebutan sittun 6, 6 hak ini bukan sebagai pembatas bahwa hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain itu hanya ada 6. Sebagaimana diriwayatkan, disebutkan dalam riwayat yang lain, khamsun. Hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lainnya itu ada 5. Ini menunjukkan bahwa 5 bukan sebagai pembatas. 6 juga sebagai, bukan sebagai pembatas. Tapi lebih dari itu. Kalau kurang dari itu, kurang dari jumlah itu, tidak mungkin. Nah, kalau lebih itu mungkin. Dan memang hak orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya itu banyak. Sebagaimana disebutkan oleh penulis Al-Syaikh Ibnu Utsaimin, bahwa hak orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya itu adalah katsiratun jiddan, sangat banyak. Bukan hanya banyak, tapi beliau katakan katsiratun jiddan, sangat banyak. Nah, di antaranya adalah yang terdapat pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih, di dalam sahih Muslim. Nabi SAW menyebutkan ada 6. Nah, ke-6 hak ini yang akan dibahas oleh penulis dalam kitab yang sedang kita baca. Fa fi hadzal hadithi bayanu iddati huquqin bainal muslimin. Maka di dalam hadis ini ada penjelasan beberapa hak-hak di antara kaum muslimin. Di dalam hadis ini ada penjelasan beberapa hak-hak di antara kaum muslimin. Yang namanya hak itu harus ditunaikan. Hak orang muslim yang lain, maka harus ditunaikan oleh orang muslim yang lainnya. Kalau ini dikatakan sebagai hak orang Islam, maka sebagai orang Islam harus menunaikan hak ini. Al-haqqul awal as-salam. Hak yang pertama adalah as-salam. Hak yang pertama as-salam adalah salam. Yaitu mengucapkan salam. Fassalamu sunnatun muakkadatun. Maka salam itu adalah sunnah muakkadah. Hukum mengucapkan salam itu adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Dan salam. Itu hukumnya sunnah muakkadah. Para ulama tidak ada ikhtilaf. Maksudnya ibtida'us salam, memulai salam. Itu hukumnya adalah sunnah. Dan sunnahnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Wa huwa min asbabi ta'alufil muslimina wa tawadihim kama huwa musyahadun. Dan salam itu adalah termasuk dari sebab-sebab bersatunya kaum muslimin. Dan termasuk dari sebab mereka kaum muslimin saling mencintai. Salam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu sebab dari bersatunya kaum muslimin. Salah satu sebab terjadinya kaum muslimin satu dengan yang lainnya saling mencintai, sebagaimana itu yang musyahad, yang disaksikan. Apabila salam ditebarkan, kaum muslimin satu dengan yang lainnya menjadi bersatu, satu dengan yang lainnya saling mencintai. Kama yadullu alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Wallahi demi Allah, kalian tidak akan masuk sorga sampai atau sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Maukah kalian saya beritahu sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk menyatakan orang tidak akan masuk ke dalam surga. La tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga sampai atau sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sebelum atau sampai kalian saling mencintai. Ya. Saling mencintai sesama muslim. Saling mencintai sesama kaum muslimin. Ini adalah merupakan tuntutan keimanan. Yang namanya orang beriman, itu sudah semestinya adalah mencintai kepada yang lain, saling mencintai satu dengan yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang salah satu sebab yang apabila itu dilakukan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin akan saling mencintai. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian saya beritahukan sesuatu yang apabila kalian melakukan sesuatu itu, kalian akan saling mencintai. Yaitu afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi kita harus, apa kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, itu harus berusaha saling mencintai satu dengan yang lainnya. Karena ini merupakan tuntutan keimanan. Rasulullah bersumpah menyatakan untuk menyatakan bahwa kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian belum akan beriman sebelum kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Orang yang berislam, beriman, tapi tidak bisa saling mencintai satu dengan yang lain, tidak mau mencintai satu dengan yang lainnya. Rasulullah katakan, itu belum beriman. Iman itu ada. Iman akan terjadi kalau kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Salah satu sebab yang akan menumbuhkan kecintaan satu dengan yang lainnya adalah menebarkan salam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang lainnya juga menyatakan seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, yaitu tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai untuk saudaranya perkara-perkara yang dia cintai untuk dirinya. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Sehingga saling mencintai satu dengan yang lain itu memang tuntutan dari keimanan. Dan perintah untuk mengucapkan salam, perintah untuk menebarkan salam, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surat An-Nur ayat yang ke-28. Ketika masuk rumah, disyaratkan untuk mengucapkan salam. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sebelum kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Kemudian juga dalam surat An-Nur ayat yang ke-61 juga Allah berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Apabila kalian masuk rumah maka ucapkan salam kepada diri kalian. Walaupun rumah itu enggak ada penghuninya atau rumah itu rumah sendiri, kalau mau masuk rumah jangan lupa ucapkan salam. Kepada siapa mengucapkan salam? Tidak ada penghuninya. Fasallimu ala anfusikum. Ucapkan salam untuk diri kalian. Sebagai penghormatan dari sisi Allah yang dibarokahi, yang baik. Dan salam itu adalah merupakan at-tahiyyah al-mubarakah at-tayyibah. Salam merupakan penghormatan yang baik, yang dibarokahi. Yang Allah jadikan salam itu adalah sebagai ikatan cinta. Satu dengan yang lainnya di antara kaum muslimin. Rabitatu mawaddatin wa hubbin wa ikha'in bainal muslim wal muslim. Wa bainal qalbi wal qalbi. Allah jadikan salam itu adalah ikatan kasih sayang, ikatan cinta, ikatan persaudaraan di antara satu orang Islam dengan orang Islam yang lain, antara satu hati dengan hati yang lainnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u man laqiyahu bisalam wa yusallimu 'ala sibyan idza marra bihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memulai salam kepada orang yang beliau temui. Beliau memulai salam kepada orang yang beliau temui. Dan beliau mengucapkan salam kepada anak-anak apabila beliau melewati mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai mengucapkan salam kepada orang yang beliau temui. Ketika beliau ketemu dengan orang lain, beliau mendahului mengucapkan salam. Beliau Nabi kalau melewati anak-anak, beliau mengucapkan salam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memulai salam itu hukumnya adalah sunnah. Memulai mengucapkan salam itu hukumnya adalah sunnah. Kalau dari beberapa orang, yaitu rombongan, itu sunnahnya sunnah kifayah. Sunnah itu juga ada yang sunnah kifayah. Umpamanya kita beberapa orang ya. Kita beberapa orang mau bertamu, atau beberapa orang bertemu di jalan dengan yang lainnya. Ya. Kemudian salah satu di antara kita mengucapkan salam. Maka sunnah tersebut gugur. Bagi yang lainnya karena itu sunnah kifayah. Jadi kalau memulai mengucapkan salam dari beberapa orang itu adalah sunnah kifayah. Kalau sudah mengucapkan salam kepada seorang ketika bertemu, kemudian berpisah walaupun sebentar, ketemu lagi, disunahkan lagi mengucapkan salam yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya. Wasunnatu ayusallim as-saghiru 'alal kabiru wal qalilu 'alal katsiri war raqibu 'alal mashi. Dan yang sunnah, yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak, war raqibu, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Ini yang sunnah. Ya. Yang sunnah, yang kecil, yang muda itu supaya mendahului mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya. Itu yang sunnah. Yang lebih muda mendahului mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya. Anak-anak mendahului mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Kemudian kalau itu rombongan dengan rombongan yang jumlah rombongannya lebih sedikit, ini yang sunnah mendahului mengucapkan salam kepada yang rombongannya lebih banyak. Yang naik kendaraan itu yang sunnah mendahului mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Liyusallima as-saghiru 'alal kabiri. Wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri, muttafaqun 'alaih. Hendaknya yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Wal maru, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Jadi kalau ada orang sedang duduk, Kemudian ada orang lewat. Yang sunnah, yang lewat ini yang mendahului mengucapkan salam. Kemudian yang kalau rombongan yang jumlahnya lebih sedikit, dua orang supaya mendahului mengucapkan salam kepada tiga orang atau lebih. Tiga orang supaya mendahului mengucapkan salam kepada yang empat orang atau lebih. Demikian selanjutnya. Wa fi riwayatin li muslimin warraqibu alal mashi. Dan pada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, warraqibu, dan yang naik kendaraan, alal mashi, mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Itu adalah yang sunnah. Di mana hadis tersebut menjelaskan tentang tartib. Tartib ini bukan tartib yang wajib ya. Tartib ini, urutan ini adalah tartib yang mandub. Urutan ini urutan yang mandub yang disunnahkan. Siapa orang yang lebih berhak untuk mendahului salam? Ya. Disebutkan dalam hadis tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebutkan ada empat macam tartib, urutan orang yang berhak untuk mendahului salam. Yang ini adalah merupakan hak penghormatan. Yang pertama, minasigar lil kibar. Dari yang lebih muda kepada yang lebih tua. Sehingga anak kecil supaya menghormati kepada yang lebih tua dengan cara diantara bentuk penghormatan yang muda kepada yang tua itu diantaranya adalah bentuknya mendahului mengucapkan salam. Dan ucapan salam itu adalah bentuk penghormatan. Kemudian yang kedua itu al-mar alladhi yatakhatta amamal qa'id. Orang yang berjalan, yang melangkahkan kaki di hadapan orang yang duduk. Itu supaya mendahului mengucapkan salam yang berjalan. Seyogianya yang memulai untuk mengucapkan salam. Itu adalah orang yang berjalan kepada yang duduk. Dan masuk dalam macam ini juga adalah orang yang datang. Orang yang datang ke suatu rumah, berkunjung ke suatu rumah, maka hendaknya dia yang mendahului mengucapkan salam kepada tuan rumah. Kemudian yang ketiga, al-ghathir. Orang yang jumlahnya itu lebih banyak, ini lebih berhak mendapatkan penghormatan dari yang lebih sedikit. Sehingga yang sunnah, yang afdol, yang jumlahnya lebih sedikit, supaya mendahului mengucapkan salam. Kemudian yang keempat adalah ar-raqib, orang yang naik kendaraan. Orang yang naik kendaraan ini supaya mendahului mengucapkan salam penghormatan kepada yang berjalan kaki. Ini tartib, urutan orang-orang yang berhak untuk mendahului salam. Bagaimana kalau ternyata yang tua itu mendahului mengucapkan salam kepada yang lebih muda, yang banyak mendahului mengucapkan salam kepada yang lebih sedikit? Tartib tadi yang disebutkan dalam hadis itu tartib yang sunnah. Kalau seandainya terbalik itu tidak berdosa, ya tidak berdosa. Sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya oleh penulis, oleh Syaikh Ibnu Utsaimin. Walakin idza lam yaqum bis sunnah man huwa aula biha falyaqum bihal akhar. Akan tetapi apabila tidak melaksanakan, tidak menunaikan sunnah, orang yang dia itu lebih berhak melakukan sunnah itu, maka hendaknya yang melakukan sunnah itu adalah yang satunya. Seperti yang muda supaya mendahului mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ternyata yang muda diam saja, maka yang lebih tua. Ketika berpapasan, umpamanya rombongan berpapasan yang jumlahnya lebih sedikit tidak mendahului mengucapkan salam, maka yang jumlahnya lebih banyak mendahului mengucapkan salam. Ketika orang yang lewat tidak mendahului mengucapkan salam, maka yang duduk mendahului mengucapkan salam. Ya. Walakin idza lam yaqum bisunnah man huwa aula biha falyaqum biha al-akhar. Akan tapi seandainya orang yang lebih utama menunaikan sunnah itu, dia tidak menunaikan sunnah itu, maka hendaknya yang satunya atau yang lainnya menunaikan sunnah. Li'alla yadhi'a salam, agar supaya salam tidak hilang sia-sia. Kalau sama-sama tidak mau mengucapkan salam, yang tua diam saja padahal yang muda tidak mengucapkan salam. Mestinya dia mengucapkan salam, dia diam saja mengucapkan salam. Saya lebih tua ya, saya enggak mau mendahului. Nah, ini enggak benar yang seperti ini. Ini namanya menyia-nyiakan salam. Ya kalau yang muda ternyata enggak mendahului mengucapkan salam, ya yang tua. Mestinya yang muda dulu salam, tapi yang muda ternyata enggak mengucapkan salam, ya yang tua. Nah. Karena itu Rasulullah SAW ketika beliau melewati anak-anak, beliau memberikan salam, mengucapkan salam kepada mereka. Fa idza lam yusallim as-saghiru falyusallim al-kabir. Maka apabila yang muda tidak mengucapkan salam, maka hendaknya yang lebih tua mengucapkan salam. Wa idza lam yusallimil qalil falyusallimil katsir liyahuzal ajr. Dan apabila yang sedikit tidak mengucapkan salam, maka hendaknya yang banyak mengucapkan salam agar supaya memperoleh pahala. Qala Amar bin Yasir radhiyallahu anhu thalathun man jam'ahunna faqad istakmalal iman. Al-insafu min nafsik, wa badlus salam lil alim, wal infaq min al-iqtar. Berkata Amar bin Yasir radhiyallahu anhu, ada tiga perkara. Barang siapa yang mengumpulkan tiga perkara itu, maka sungguh dia menyempurnakan iman. Yang pertama adalah al-insaf min nafsik. Kamu bersikap insaf, adil dari diri kamu. Wa badlus salam lil alim, kamu mengucapkan salam, memberikan salam kepada orang yang alim. Wal infaq minal iqtar, dan kamu berinfak dalam keadaan kamu sempit atau sedikit harta. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Amar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan ada tiga perkara. Siapa yang bisa mengumpulkan tiga perkara itu, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Yang pertama, bersikap adil. Insaf itu sikap sportif. Ya, sportif itu insaf. Insaf, adil, sportif. Yang kedua, mengucapkan salam kepada orang yang berilmu. Yang ketiga, berinfak dalam keadaan sempit, yaitu sedikit hartanya. Orang yang bisa mengumpulkan tiga perkara ini, dikatakan oleh Amar bin Yasir, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Wa idza kana bad'u salami sunnatun fa inna raddahu fardu kifayatin. Idza qama bihi man yakfi ajza'a 'anil baqin. Dan apabila memulai salam itu sunnah, maka sesungguhnya menjawab salam itu adalah fardu kifayah. Apabila ada orang yang mencukupi menunaikannya, maka mencukupi dari yang lainnya. Ini definisi fardu kifayah. Apabila sudah ada orang yang mencukupi untuk menunaikan, maka mencukupi bagi yang lainnya. Artinya kewajiban itu sudah gugur, dosa gugur dari yang lain. Kalau ada beberapa orang mendapatkan ucapan salam, tapi enggak ada yang jawab semuanya. 10 orang itu umpamanya rombongan, 10 orang mendapatkan salam dari seorang. Assalamualaikum. Dari 10-nya itu enggak ada yang jawab satupun. Padahal ke 10-nya itu dengar semuanya, tahu. Enggak ada yang jawab, semuanya dosa. Karena wajib menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Tapi kalau sudah ada yang menjawab, yang menjawab itu adalah orang yang mencukupi. Yang mencukupi itu artinya memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Yang memenuhi syarat seperti orang yang berakal. Kalau yang menjawab orang yang gak berakal, itu belum menggugurkan dosa bagi yang lainnya. Karena gak mencukupi dia. Bukan orang yang berakal. Orang yang berakal, yang mumayyiz, atau yang balik. Kalau yang menjawab itu anak kecil yang belum mumayyiz, itu belum mencukupi, belum bisa menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Semuanya masih berdosa. Jadi menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Wajib kifayah. Kalau yang mendapatkan ucapan salam itu beberapa orang. Kalau yang mendapatkan salam itu satu orang, ya, maka itu fardu ain. Orang datang kemudian mengucapkan salam, yang mendapatkan salam hanya satu orang, maka itu fardu ain bagi dia. Fardu kifayah kalau yang mendapatkan salam itu beberapa orang. Berpapasan satu orang dengan satu orang. Yang satu mendahului mengucapkan salam karena merasa lebih muda atau naik kendaraan. Ini yang satunya jalan. Yang naik kendaraan mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka bagi yang berjalan kaki karena sendirian, fardu ain bagi dia menjawab salam. Ya. Kecuali kalau rombongan, ya, ini 5 orang yang berjalan, 1 orang naik kendaraan. Kemudian yang naik kendaraan mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian yang menjawab itu hanya 1 dari 5 orang itu. Ini gugur sudah. Kewajiban itu gugur dan yang lainnya tidak dosa. Tapi yang mendapatkan pahala ya hanya yang menjawab saja. Bukan kemudian 5 orang mendapatkan salam, yang menjawab itu 1. Kemudian yang mendapatkan pahala semua, tidak. Yang mendapatkan pahala ya yang menjawab, cuman yang lain tidak berdosa begitu. Sama seperti sholat jenazah juga fardu kifayah seperti itu. Kalau sudah ada orang Islam menunaikan sholat jenazah, maka dosa dari yang lainnya gugur, tidak berdosa. Tapi yang mendapatkan pahala ya hanya yang sholat saja. Salam juga sama seperti itu. Jadi fardu kifayah kalau dari jamaah, yaitu dari beberapa orang. Kalau seorang mendapatkan salam, maka fardu ain bagi dia untuk menjawabnya. Jadi raddu salam fardu ain alal munfarid. Menjawab salam itu fardu ain bagi satu orang. Fardu kifayah alal jamaah. Ya, fardu kifayah bagi jamaah. Fardu ain bagi orang yang sendirian. Tinggal sedikit untuk yang pertama kita selesaikan. Fala yak qala Allah taala, Allah taala berfirman, wa idza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian memberikan penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau membalasnya dengan yang sama. Nah, jadi menjawab salam yang pertama itu adalah dengan yang lebih baik, yaitu kalau mendapatkan ucapan salam assalamualaikum, jawabannya yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Kalau mendapatkan salam assalamualaikum warahmatullah, jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih baik. Atau dengan jawaban yang sama, assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Yang lebih sempurna adalah dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik. Fala yakfi fi raddi salam ayyakula ahlan wa sahlan faqat. Maka tidak cukup dalam menjawab salam dengan mengatakan ahlan wa sahlan saja. Enggak cukup. Li'annaha laisat ahsan minhu wala mithlahu. Karena sesungguhnya kalimat ahlan wa sahlan itu tidak lebih baik, ya, dan tidak pula semisal. Tidak lebih baik dari salam, tidak semisal, tidak serupa dengan salam. Ahlan wa sahlan boleh diucapkan, tapi setelah mengucapkan salam. Ya. Assalamualaikum. Setelah itu baru mengucapkan ahlan wa sahlan boleh. Ya. Demikian juga dalam menjawab. Fa idza qala assalamualaikum falyaqul wa alaikumussalam. Maka apabila dia orang Islam mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum, maka jawablah dengan waalaikumsalam. Wa idza qala ahlan falyaqul ahlan. Dan apabila dia mengatakan ahlan, maka jawab dengan ahlan, bimitsli, dengan yang semisal. Wa in zada tahiyatan fawa afdal. Dan jika menambahi penghormatan, maka itu afdal, maka itu lebih baik. Nah, dan ketika orang mau pergi juga disyariatkan untuk mengucapkan salam ketika mau berpisah, ketika masuk rumah, ya baik itu rumah kosong atau rumah ada penghuninya, kemudian masuk masjid juga disyariatkan, disunahkan untuk mengucapkan salam. Kemudian bersalaman juga itu disunahkan. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, hak yang kedua, hak orang Islam secara umum. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.